sabido abadua. Kita menjalin cinta berumah tangga. Namun nang sangsara indah kunjung nyorado menimpa kita. Usah came denai bebalian muka. Terima kasih. mang yo tua man de yo haro

talinyo putuhuy. Mangko na yan tua, buwak ka tangan, detampuan nyo, tago mamacit nyo. Di haraw, angin baramboy, mulai, dape ka diri. Di panday urang, yung manyamboy, dulu urang, yung dari Morgana. jalannya tunggu si bungo jambangan harum mandayu si kumbang tabang ku rancak bana buruang di dalam sangka sakit lalu kurang marah iyo tapi hati adi usahlah pekan kurang caban harawi rupanya kau kaya badan harato indah denai tandayo cinta denai apa adonyo ayah tarangi hayang mapatong na balinang jo hati ayah คุยกันLalana sayang Tinggiangkan mata Kotangi Nang baratokan Biarang Ayah gantikan Koibo Hamina kandung Kayang Tolong hati ayah tarangi ayah mata tonang balinang jo hati ayah hapuikan nang kalang mulia natarang jo hati ayah tarangi ayah mata tonang balinang jo hati ayah hapuikan karena tapian tinggallah kasihnya jo saya gambar di hulu tandoka hujan usalah biarkan balina hibo hibo di badan diri usahlah ragu kabake kami doa Ba'a kasanang